Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan pada majelis kita di salah satu majalisul zikri. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dibarokai olehnya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, azwajuh, dzurriyyatuh, ahlul bait beliau, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan ihsan. Melanjutkan pembahasan yang telah lalu, kita masih berada pada pembahasan mengenal lebih dekat Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah, mengenal beliau dari sisi taklif muallafat, ya, karya-karya beliau. Naam. Tentunya ini perkara yang penting, terlebih bagi para penuntut ilmu, sebagaimana pernah kita sebutkan di awal kali pembahasan kita, ya. Mengenal mu'allafat para ulama, ya, adalah perkara yang sangat penting, ya, agar kita bisa mengambil faedah dari ilmu mereka. Nah, kita mempelajari mu'allafat para ulama agar kita bisa, ya, mengambil fawaid dari istimbatat, istimbat-istimbat mereka di dalam memahami nusus Alkitab was sunnah, termasuk para ulama kita mu'asirin, ya, yang tinggal di zaman kita. Penting untuk mengenal mu'allafat mereka. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muqbil Ibn Hadi, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dari ulama kita yang sudah wafat rahimahumullah, atau para ulama kita yang masih hidup di masa kita ini. Naam. Agar kita bisa mengambil apa? Faedah. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, di antara mu'allafat atau taklif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah karya-karya beliau di dalam bidang hadis. Manhajuhu fit ta'lif fil hadisi wal asar. Ya. Beliau punya banyak tulisan-tulisan dan karya-karya dalam bidang ini. Al hadis wa asarus salaf. Sudah kita baca ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di antara karya beliau. Ya. Naam, yang terakhir kita baca adalah walahu kitabu ahadis fil fitan wal hawadis. Beliau punya karya yang mengumpulkan hadis-hadis tentang fitan, tentang fitnah-fitnah, fitnah akhir zaman dan seterusnya. Ya, yang berisi yastamilu ala mi'atai hadisin. Berisi 200 apa? Hadis. Ini yang terakhir kita apa? Baca bersama. Baik, kita lanjutkan ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa lahu kitabu Fadlil Islam. Di antara karya beliau yang di situ merupakan karya hadisiyah adalah kitab Fadlul Islam. Naam, dari judulnya tampak ikhwan isi dari apa? Buku ini menjelaskan tentang mahasin, ya, keindahan agama Islam. Naam. Fadlul Islam yastamilu ala isnai asyara baban. Kitab ini, buku ini, ya, terdiri dari 12 bab. Ada 12 bab. Fiha ayat. Pada masing-masing babnya itu disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an wa ahadits wa asar. Juga hadis-hadis dan asar. Naam. Semuanya berbicara tentang mada Fadlul Islam. Dan ini juga menunjukkan bagaimana beliau rahimahullah bersemangat untuk menampakkan mahasin keindahan Islam. Dan ini bagian dari jihad fisabilillah. Apalagi zaman kita ini, zaman di mana musuh-musuh Islam berusaha mencoreng nama baik Islam. Bagaimana agar Islam itu tampak jelek? Bagaimana agar Islam itu tampak buruk? Bagaimana agar manusia lari dari agama ini dan tidak mendekat kepadanya? Padahal agama Islam adalah satu-satunya agama yang akan mengantarkan seorang kepada kemuliaan. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, syayatin al-ins wal jin. Setan-setan dari kalangan jin dan manusia bau membau untuk, ya, menampakkan Islam ini dalam wajah yang buruk. Walaupun mereka tidak akan mampu, tetapi berjatuhan korban. Nah, di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah juga bisa diambil pelajaran bagi antum duat, para tolabah, para penuntut ilmu. Di antara bagian dari dakwah yang semestinya kita lakukan dan kita sampaikan kepada manusia adalah menampakkan, ya, mahasin keindahan agama Islam ini. Ya. Ada sebagian orang masuk Islam karena mengerti, dan banyak yang masuk Islam karena mengerti, mendengar keindahan Islam, agama yang sangat sempurna. Baik, ini diantara faedah ikhwan dari apa yang telah beliau tulis, sebuah kitab dengan judul Fadlul Islam. Dan kitab ini di dalamnya banyak sekali hadis. Balagha adadul ahadis wal asar 48. Buku ini terdapat di dalamnya, ya, hadis-hadis dan asar sampai mencapai 48 hadis. 48 hadis. Azimah ya ikhwan. Ma'zuwatan ila masadiriha. Yang hadis-hadis itu, ya, ma'zuwatun ila masadiriha. Disandarkan kepada masdarnya, sumbernya. Rawahul Bukhari, rawahul Muslim, atau siapa yang mengeluarkan dari apa? Para ulama, a'immah. Wa ba'dul asar la ya'zuha ila masdarin. Dan ada sebagian apa namanya sebagian asar beliau tidak sandarkan kepada sumber. Nah, ya mungkin ada asbab, ya. Taib. Dan apa namanya? Itu mungkin saja terjadi. Nah, taib. Di samping beliau menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, ya, juga beliau memberikan ta'liq, penjelasan. Ya, sesekali beliau memberikan penjelasan. Waqad 'allaqa rahimahullah fihi 'ala hadis as-salasah alladziina aradu at-tabattul wal inqita' lil ibadah. Di sini ada faedah disebutkan oleh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Di dalam buku ini Fadlul Islam, Asy-Syaikh rahimahullah juga memberikan fawaid berupa apa namanya ta'liq, penjelasan beliau. Di antara penjelasan beliau, beliau memberikan penjelasan tentang atau ta'liq, komentar tentang hadis yang bercerita tiga orang sahabat as-salasah alladzina aradu at-tabattul wal inqita' lil ibadah. Ada kisah tiga orang sahabat yang memiliki azam dan bertekad untuk menghabiskan umur hanya betul-betul untuk ibadah, fokus ibadah, tidak memikirkan dunia. Yang satu tidak memikirkan nikah, saya tidak akan nikah selama-lamanya. Yang satu, saya tidak akan berbuka, yakni setiap hari berpuasa, abadan selama-lamanya. Yang satu berniat, saya akan selalu sholat malam dan tidak akan tidur. Wah, ini niatan-niatan yang baik ini. Niatannya baik. Niat untuk ibadah kan baik, ikhwan. Ya. Kan demikian ya. Baik. Ya. Ya. Tetapi permasalahannya, ya, tidak sesuai dengan cara yang diajarkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dars muhim. Pelajaran yang sangat penting. Allah takdirkan ini terjadi. Naam. Dan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak tepat terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam tidak akan dibiarkan. Akan datang penjelasan, datang wahyu. Naam. Dan kisahnya ma'ruf ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Beberapa orang sahabat, nafar minas sahabah, ya, datang ingin melihat, menyaksikan bagaimana ibadahnya Nabi. Mereka datang, ya, tidak berjumpa dengan Nabi namun mendapatkan berita dari sebagian istri beliau. Nah, ternyata yang mereka dapatkan, ya, Nabi alaihi salatu wassalam tidak semua waktunya habis untuk ibadah. Maksudnya adalah ibadah tertentu yang telah ditetapkan seperti sholat, ya. Ternyata Nabi tidak semalam suntuk sholat. Ada saatnya beliau istirahat, tidur, ya. Ketika berbicara tentang berpuasa, ternyata Nabi tidak berpuasa setiap hari. Ada saatnya beliau tidak berpuasa, ya. Nah, ketika mereka mendengarkan itu, ya, sebagian mereka mengatakan kalau Nabi sudah dijamin oleh Allah, kalau Nabi sudah mendapatkan kepastian kemuliaan dari sisi Allah, adapun kita ini, semestinya kita harus lebih banyak. Semestinya waktu kita habis semuanya untuk sholat malam. Maka sebagian mereka ada yang berniat, kalau demikian saya akan sholat malam dan tidak pernah akan tidur. Sebagian mereka mengatakan, saya akan terus berpuasa dan saya tidak akan berbuka abadan selamanya. Ya. Dan yang satu mengatakan, la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah. Ini akan menyibukkan dari ibadah. Itu belum dilakukan oleh sahabat-sahabat ini, ikhwan. Baru nawaya, niatan yang sudah diperbincangkan di antara mereka. Berita sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin melalui wahyu atau nah, yang jelas sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi pun berkhutbah, Nabi pun menyampaikan apa namanya nasihat yang bersifat umum kepada seluruh para sahabat, wali hadhil ummah, dan untuk umat ini, ya. Beliau mengingatkan beberapa hal yang sangat penting. Beliau mengingatkan bahwasanya contoh teladan yang terbaik adalah beliau. Atqannas, orang yang paling bertakwa adalah siapa? Nabi. Tidak ada yang lebih baik dari Nabi. tidak ada yang lebih sempurna dari Nabi. Dan sudah semestinya kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, bukan membuat jalan sendiri. Ya. Bagaimana contoh Nabi? Nabi mengatakan, saya berpuasa, saya juga berbuka. Saya sholat malam, saya juga tidur. Naam. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun juga menikah. Ini jalannya Nabi. Tariqatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menutup nasihat beliau dengan ucapan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sebuah kaidah azimah, ya ikhwan. Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, dia bukan dariku, bukan dari golonganku. Ya. Terkait dengan hadis ini, ya, jelas hadis ini menunjukkan keindahan Islam, ya ikhwan. Fadlul Islam. Di antaranya Islam itu adalah agama yang mudah. Di antaranya agama Islam adalah agama yang, ya, tidak menyulitkan orang. Agama Islam adalah agama yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, semuanya mendapatkan hak. Orang kalau melaksanakan Islam dengan sesungguhnya, badannya akan mendapatkan hak. Anak dan istrinya akan mendapatkan hak. Ya. Tetangganya akan mendapatkan hak. Orang tuanya akan mendapatkan hak. Ini keindahan Islam. Naam. Sehingga ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu bertamu ke tempatnya Abu Darda, dan Abu Darda sholat malam, semalam suntuk. Subhanallah. Siangnya berpuasa. Hasol yani min Abi Darda. Ya. Taib. Ketika itu bermalam Salman. Begitu ba'da isya mau tidur, dipersilakan tidur, tapi Abu Darda langsung mau sholat malam. Ditarik oleh Salman, ta'ala ayo kita tidur istirahat, kamu jangan sholat, ayo tidur. Setelah berlalu beberapa waktu, masih awal malam, Abu Darda berdiri lagi mau sholat, ditarik oleh Salman, ayo tidur. Kemudian belum lama lagi berdiri lagi mau sholat, ditarik lagi. Akhirnya betul-betul tidur ini ya, sahabat Abu Darda. Sampai lebih dari tengah malam, baqiya tsulutsul lail, tersisa sepertiga malam, Salman yang membangunkan Abu Darda. Al-an Abu Darda, kum bangun, kita sholat. Ya. Di situ Abu Darda mendapatkan nasihat dari Salman. Wadinun nasiha. Salman mengatakan, ya Abu Darda, jasadmu punya hak, istrimu punya hak. Inna li rabbika alaika haq, wa li jasadika alaika haqqun, wa li ahlika alaika haq, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Beri semuanya itu hak-hak mereka. Jasadmu kasih hak untuk istirahat, istrimu kasih hak untuk kamu beri perhatian padanya, anakmu punya hak, beri hak mereka. Pagi harinya, ya, berita sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi pun mengatakan kepada Abu Darda, sadaqa Salman, betul kata Salman itu, a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, jelas ini menunjukkan keindahan Islam. Coba kalau Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk sholat semalam suntuk, mungkin sebagian orang bisa, tapi itu pun akan sangat-sangat apa namanya memberatkan. Dan ketika Nabi mendengar ada sebagian sahabat yang ya aradu at-tabattul wal inqita' lil ibadah, Nabi alaihi salatu wasallam menasihati mereka dengan nasihat yang demikian besar dan demikian mendalam dalam sabda beliau, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, fata'ammal, coba renungkan. Renungkan. Idza kana ba'du sahabati arada tabattul. Coba perhatikan. Seandainya orang-orang yang terbaik, ya ini sahabat, sebagian sahabat mereka punya niatan yang baik, yaitu at-tabattul lil ibadah, niatan untuk betul-betul fokus dalam ibadah. Ternyata mereka ini, para sahabat ini, sebagian sahabat ini, qila fi hadzal kalam al-ghalidh, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat yang sangat keras kepada mereka. Ghalidh, tegas. Wa summiya fi'luhu rahuban 'anis sunnah. Bahkan perbuatan itu, perbuatan hanya semata-mata ibadah saja. Tidak tidur malam, tidak pernah berbuka puasa, dan tidak menikah, hanya untuk ibadah. Perbuatan ini oleh Nabi alaihi salatu wasallam dihukumi dengan rahuban 'anis sunnah, membenci sunnah. Padahal ini perbuatan-perbuatan yang lahu asal. Ibadah-ibadah tadi, jenis-jenis ibadah tadi ada asalnya, puasa, ya, sholat malam. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ini sebagai tindakan membenci sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Karena Nabi tidak mengajarkan thariqah yang seperti ini. Jika sahabat saja, sebagian mereka yang berkehendak seperti ini, dinasehati Nabi dengan tegas seperti ini, fama dhannuka, lalu apa pendapat Anda? Bi ghairi hadza minal bid'ah, jika yang dilakukan itu betul-betul kebid'ahan yang murni, tidak ada asalnya. Ya. Naam. Melakukan amalan yang itu tidak ada contohnya sama sekali. Kalau ini tadi ada contohnya, ada asal. Asal contohnya ada, sholat malam kan ada contohnya. Tetapi yang disalahkan adalah caranya. Lalu bagaimana dengan ibadah-ibadah yang betul-betul tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam? Wa ma dhannuka bi ghairi sahabah, lalu apalagi yang melakukan adalah selain sahabat. Ya. Di sini ikhwan, ya, sebuah nasihat yang demikian besar dan mendalam dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk seorang muslim berusaha mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sesungguhnya ini bagian dari apa? Keindahan Islam sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Ini salah satu karya dari karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kitab Fadlul Islam yang terdiri dari 12 bab dan terdiri dari 40 sekian apa? Hadis. Dan terkadang beliau memberikan ta'liq, ya, penjelasan, keterangan dari beberapa riwayat yang beliau apa? Sebutkan. Baik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah. Qala hafizahullah. Walahu kitabu usulil iman. Yastamilu ala isnai asyara baban wa isnaini wa arba'in wa mi'ah hadis. Beliau juga punya kitab dengan judul Usulul Iman. Kitab Usul Al-Iman. Nah, menjelaskan tentang iman, ya. Arkanul Iman. Taib. Yastamilu ala isnai asyara baban. Terdiri dari 12 bab juga. Wa isnain wa arba'in wa mi'at hadis. Hadis yang terkandung di dalamnya sebanyak 142 hadis. 142 apa? Hadis. Naam. Ini juga kitab menunjukkan perhatian beliau terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Walahu kitabul kabair. Beliau juga punya kitab Al-Kabair. Yastamilu ala 25 wa mi'at bab. Terdiri dari 125 bab. 125 bab. Wa samaniyah wa khamsin wa mi'atai hadis wa athar. Dan terdiri hadis di dalamnya, atau hadis di dalamnya 258. Jadi ada 258 hadis dan asar yang menjelaskan tentang mada, tentang kabair, tentang dosa-dosa apa? Besar. Wa huwa kulluhu ayatun wa ahadits wa athar. dan semuanya itu imma ayat atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam atau asar salaf. Walahu kitab fadlil Qur'an. Walahu kitabu fadlu al-Qur'an wa ta'allumu wa ta'limuhu. Bab keutamaan Al-Qur'an. Mempelajarinya dan mengajarkannya. Wa yastamilu ala ayat wa ahadis wa asar balagha adadul ahadis wal asar 58. Di dalamnya juga sama isinya ayat ya, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dan juga ada asar. Baik. Jumlah hadisnya juga tidak sedikit, sebanyak 58 hadis dan asar. Naam. Ini beberapa contoh ya yang disebutkan dan diingatkan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah tentang karya-karya siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa khatama Syekh rahimahullah bi kalimatin muhimmatin li tulabil ilmi. Naam, ditutup oleh Syekh Muhammad Ibn Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin dengan kalimat yang penting untuk kita perhatikan bersama ikhwan. Beliau mengatakan di akhir pembahasan, wa mimma la syakka fihi anna hadzal ihtimam wal inayata bi haditsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa athari anis salafis salih min a'zami asbabi najahi da'wati Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan di antara perkara yang kita tidak ragu, tidak diragukan bahwasanya perhatian terhadap hadis-hadis Nabi, perhatian terhadap asar salaf, ucapan salaf, ya sahabat wa tabi'in, ini di antara sebesar-besar sebab berhasilnya dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Allah memberikan berkah ikhwan. Ketika seorang memberikan perhatian terhadap Al-Quran wa sunnah wa asar salaf, di dalam dakwahnya ini yang ditampakkan. Dan memang itulah dakwah. Dakwah itu bukan ucapan pribadi, bukan aro rijal, bukan pendapat orang-orang itu bukan. Tetapi ketika dakwah itu yang disampaikan adalah Al-Quran wal ahadis wa al asar, nah itu yang disampaikan kepada umat, ini menjadi salah satu sebab terbesar berhasilnya dakwah. Naam. Wa intisyariha, dan juga menjadi salah satu sebab intisyar menyebarnya dakwah beliau. Wa baqaiha, dan terus ya berlangsungnya dakwah beliau. Wa umum naf'iha, dan manfaatnya yang terasa dan dirasakan oleh keumuman manusia. Dan ini hendaknya kita mengambil pelajaran darinya, kata beliau, wa hakadha yanbaghi an takuna inayat ad-du'at ila Allah bil kitabi was sunnah wa kalamis salafi as-salih. Dan sudah seharusnya demikian ya bagi du'at para dai ila Allah memberikan perhatian terhadap kitab was sunnah wa kalami as-salafi as-salih, dan juga ucapan salaf as-salih. Naam. Umat ikhwan, kalau di dalam khutbah misal thalabatul ilm, naam rokizu ikhwan, dalam khutbah Jumat misalnya, atau dalam kalimat yang disampaikan kepada apa namanya umat, kok antum sampaikan kalam Rasul, itu orang menerima ikhwan. Oh, Rasul yang ngendika. Oh, ini ucapan Abu Bakar. Ini ucapan Umar. Taib. Mereka akan menerima ikhwan. Mudah. Tapi beda kalau orang bicara semuanya dari dirinya, menurut saya, pendapat saya, pendapat fulan, guru saya demikian, tanpa menyebut sedikit pun hadis, tanpa memberikan perhatian sedikit pun terhadap ucapan-ucapan salaf, yang sepertinya adalah sebuah cacat sesungguhnya. Nah, wabillahi taufik. Dan ketika ju'at ilallah, talabatul ilmi, memberikan perhatian terhadap Alkitab wa sunnah wa kalami as-salafi saleh yang seperti ini, ya, merupakan sebab-sebab yang menjadi manusia menerima. Kata Syekh di sini, li'anna istidlalahum lima yaquluna bil ayati wal ahadith wal athar min a'zami asbabi qabulin nasi minhum. Sungguh ketika seorang da'i di dalam menyebutkan ucapan-ucapannya berdalil dengan ayat, berlandaskan hadis dan penukilan-penukilan dari asar ucapan sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in, ini dilakukan oleh du'at ilallah, ini semuanya min a'zami asbabi qabulin nasi minhum. Ini menjadi salah satu sebab, dan sebab yang sangat besar manusia menerima. Ya, manusia menerima. Wal isgha' ilaihim, dan menjadi sebab manusia mau mendengar. Wal istifadah min dakwatihim, dan bisa mengambil faedah dari apa? Dakwah mereka. Naam. Wabillahi taufiq. Ini pembahasan yang sangat bermanfaat insyaallah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah, dan masih tersisa dua buah pembahasan, ikhwan. Ya. Insyaallah kita akan bacakan pada kesempatan yang akan datang. Taib, di antaranya adalah manhajuhu fit ta'lif fil fikih. Yani kita ingin mengenal buku-buku beliau, karya beliau dalam ilmu fikih. Juga yang terakhir ikhtisaruhul kutub. Beliau banyak mengikhtisar, meringkas buku-buku. Makanya kita dapat kitab Mukhtasar Siratul Rasul. Ya. Ini banyak dibaca. Ada Mukhtasar Zadul Ma'ad. Juga ikhtisarnya beliau. Ada apa namanya? Mukhtasarat beliau yang lain. Yang ini apa namanya juga bermanfaat untuk para penuntut ilmu. Insyaallah dua pembahasan ini akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wajalla. Bismillah. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.